Pantura live music di omong kurungokno. Iya deh. 80 tahun iki gak? Ya. Ya. Buat kabong community semuanya. ae. Iki dirmo ana apa to ae? Nyelimpet ae. Wah, la iki. Klak. Ora iso kudune tukang soleh sing demek kok kanggo ae. Ji, remote kan mbok gowo, paten sik. Di pateni sik, Mas. Cekel bokongku, Mas. Nah. Sing. Oke. Okay. Sampai posisi normal kembali. Ayo. Ayo perawan mbok kenekno. Rumang sanem. Sing apik ah. Oke. Ayo gue. Wok nang. Benake nang kapak tak. Aja ngono. Nang engko pro ah. Ingkopke nang kapak terus. Bapak. Cicine Mas Sina, Pak. Sing jemuru ana pira to ae? Ana 9 ae. Ana? 9. Coba tak itunge. Iya. Saka dhisik iki? 7 apa 9 Mas Aziz? Oh, 7. Hitung. 1 2 3 4 5. Pak Wanto. Assalamualaikum, Pak. Izin badhe nedak. Nang ndi, Bro? Heh? Dadah. Pitune nang ndi? Iki loro ta? Ya wis, pitung loro. Iya. Ya. Iki inggih iki sik ta. Ya. Mu tekan pira? 6-7. Iya. 6. Selingkuh silen, goblok. Selingkuh silen. 7-7. Kok sik ta durung nyilih goblok. Mas nilai seling. Nilai seling sik. Mau pira mau? 7. Oh, 7 ya. Iya, 7. Eh, 7. Kok wae tangan kosong. Lah isin. 7. 7 aja gumem karo tangan. Walune nang ndi, Mas? Iya. Walune dibikin sayembara. Iya. Yang bisa menemukan yang nomor 8 dapat cium dari Norma. Iya. Sopo sing iso nuduhake nomor 8? Aku jalukku sing merongos. Lah, sing merongos di